Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna ahsan al-hadith kitabullah ta'ala wa khair al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Adana Allahu wa iyyakum sayyidal muslimina anil bid'ah wa an-nar. Di pembahasan tentang zakatul fitrah atau shadaqatul fitr dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah dari Imam Syaukani rahmatullah alaih, telah kita sebutkan di awal bahasan kita terdahulu tentang makna dan hakikat dari zakatul fitr, ya, dan juga berkaitan dengan asnaf, ya, berkaitan dengan jenis yang jenis makanan yang mesti dikeluarkan, ya, pada waktu zakat al-fitr. Ya. Fa adapun tentang makna dan hakikat serta hukum dari zakat al-fitr yang telah kita singgung, telah kita sebutkan bahwa tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum wujub zakat al-fitr. Yang ada hanyalah perbedaan ibarat di kalangan para fuqaha, apakah zakat al-fitr ini wajibun ataukah fardu. Fal jumhur, ya, kalangan ahli ilm selain dari kalangan Hanafiya, menyebutkan bahwa zakat al-fitr fardu sebagaimana konteks dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr min Ramadan. Fadi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Ibn Umar menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada, ayo fardukan. Fa ini dijadikan alasan oleh para fuqaha, ya, dari jumhur ulama bahwa zakat al-fitr fardu. Adapun kalangan Hanafiya, fa ini berdasar dari madhab mereka yang membedakan antara makna fardu dan makna al-wujub, ya, dengan tinjauan kepada kekuatan dalil yang dijadikan sandaran. Pada dalil yang dijadikan sandaran, ya, pada hukum zakat al-fitr, kata mereka, tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Ya, dan juga istidlal dengan ayat Al-Quran Al-Karim hanya istidlal dengan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah ta'ala aqimu salata wa atu zakah khud min amwalihim salakatan tutahhirhum, ya, perintah untuk mengeluarkan zakat, dan juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan ambillah dari, ya, harta benda mereka sadaqai zakat yang akan membersihkan mereka. Ya, kalangan Hanafiya mengatakan ini dalil sifatnya umum. Pada umumatul dalil, kata mereka, lebih cenderung kepada makna dhanni. Karena itulah kata mereka zakatul fitr wa wajib. Hanya saja imbas dari masalah ini, mereka semua bersepakat pada satu hal, bahwa yang meninggalkan zakatul fitr atau zakatul fitr, ya, dengan sengaja setelah mengetahui hukum, ya, hukum wajibnya zakatul fitr, ya, termasuk pada perbuatan dosa besar. Termasuk pada perbuatan dosa besar. Dan jumhur memberikan tambahan lagi, apabila suatu komunitas dengan sengaja mengeluarkan zakatul fitr, maka diwajibkan untuk memerangi komunitas tersebut. Gimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini tentunya, ya, dengan menganalogikan zakatul fitr dengan sedekah yang lainnya, dengan zakat yang lainnya yang hukumnya semuanya fardu. Ini namun berbeda dengan pandangan kalangan Hanafiyah yang mana mereka tidak mengharuskan adanya al-qital, tidak mengharuskan untuk memerangi kalangan yang menolak atau komunitas yang menolak mengeluarkan ya zakat al-fitrah. Demikian halnya juga telah kita singgung walhamdulillah ta'ala pada ucapan Imam Syaukani rahimahullah, fiya sa'un minal quti al-mu'tad an kulli fardin, ya, bahwa zakatul fitrah bentuknya adalah sa' minal quti al-mu'tad. Ini juga sudah saya terangkan bahwa dimaksud dengan qut al-mu'tad yaitu makanan yang maklum, ya, makanan yang maklum yang mutarif, baik itu dari jenis dan kuantitinya dengan jumlahnya. Jadi apabila seseorang yang mengeluarkan zakatul fitrah, maka dikeluarkan ada jenis makanan yang ada. Dan ini berdasar dari beberapa hadis yang diriwayatkan dari atau beberapa lafaz riwayat dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana disebutkan faradallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sadaqatul fitr min ramadan sa'an min tamrin wa sa'an, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan pada sadaqatul fitr pada bulan Ramadan itu dalam bentuk satu sa' kurma, ya, sa'an min tamrin wa sa'an min bur, ya, sa'an min zabib. Jadi sebutkan jenis makanan yang ada itu dari kategori bur, sintah, dari gandum, tepung gandum, dan juga dari zabib, dari kismis. Tetapi ada lafaz yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah ibn Umar juga datang dengan lafaz yang serupa, namun disebutkan min Ramadan sa'an min ta'amin, ya, satu sa' dari semua kategori makanan. Keumuman penyebutan sa'an min ta'amin ini menunjukkan, ya, bahwa makanan apa saja yang menjadi makanan pokok suatu penduduk negeri, maka itulah yang sah dikeluarkan. Adapun selainnya tidak. Walaupun ya makanan yang ada di penduduk negeri tersebut, kita juga jumpai makanan yang lain yang jenisnya disebutkan pada hadis Abdullah ibn Umar. Ya, masalah kita dapatkan ada kurma, ada yang gandum, ada yang tepung gandum, ada yang zabib di suatu negeri, namun makanan pokoknya bukan makanan tersebut. Maka yang harus dikeluarkan bukan dari makanan tadi, bukan dari makanan yang tercantum pada hadis Abdullah ibn Umar, tapi yang dikeluarkan adalah qut al-bilad, itu makanan pokok yang ada pada penduduk negeri, ya, pada penduduk negeri tersebut. Ya, tayyib. Jadi sa'an min al-qut al-mu'tad. Dan telah kita singgung juga alhamdulillah tentang syarat zakatul fitr. Ya, ini berada pada tayyib yang diisyaratkan dari hadis Abdullah ibn Umar, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr min Ramadan min kulli nafsin, fasuwa riwayat an kulli hurrin wa abdin dakarin wa unsa saghirin wa kabirin. Ya, pada lafad hadis yang ada muttafaqun alaihi datang dengan lafad an kulli nafsin, dari setiap jiwa tanpa kecuali. Ya, pada hadis yang lainnya juga muttafaqun alaihi pula, ya, datang dengan lafad an kulli saghita yang kulli hurrin wa abdin, dari setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, ya, orang tua maupun anak-anak. Semuanya dikenakan kewajiban zakat. Ya, dikenakan kewajiban zakat, ya, zakatul fitrah. Ya, maka termasuk pada kategori ini. Ya, termasuk pada kategori ini semua orang yang berpuasa, semua orang yang dia hidup pada waktu tersebut. Ya, semua orang yang ada pada waktu, ya, dikeluarkannya atau diharuskannya zakatul fitrah. Fasor yang kehilangan akal pikiran, misalnya orang gila, atau seorang yang dia tidak sadarkan diri pada jangka waktu yang sangat lama, bahkan seseorang yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, tetap dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Dan ini pendapat jamahir ulama, khilafan dari sebagian ahli ra'i yang meniadakan hukum tersebut. Dan mereka berdalil bahwa syarat dari zakatul fitrah adalah syarat yang ada pada ahkam taklifiyah, ya, yang ada pada seorang mukallaf, maka disyaratkan al-aql dan al-bulugh. Tetapi yang sahih hadis Abdullah ibn Umar menjadi pembeda dalam bab ini dan menjadi hukum dalam bab ini, bahwa siapa saja dia, ya siapa saja dia, baik dia itu mencapai taraf ya dia mampu berakal atau dia baligh ataupun belum, ya maka tetap dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat, zakatul fitrah. Iya, demikian halnya juga ya bagi anak-anak, anak-anak kecil yang belum mencapai usia bulugh ya, dan belum memiliki harta, tetap juga dikenakan zakat, zakatul fitrah. Kalau dikenakan zakatul fitrah, maka siapa yang dibebankan zakat fitrah bagi anak-anak tersebut? Ya, yang sahih, ya, yang sahih dibebankan kepada orang tua mereka, dibebankan kepada orang tua mereka. Dan bahasa sebagian kalangan ahli fiqih, mereka menyebutkan wa kullu man yatawalla nafaqatahu, ya, semua yang dia dibebankan nafkah bagi seorang, ya maka dia juga yang dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat, zakatul fitrah. Nah, jika kalau seorang orang tua misalnya dia bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada hamba sahaya dia, budak dia, ya memberikan nafkah kepada mereka, makan minum dia sehari-hari, maka dia juga yang harus mengeluarkan zakat, zakatul fitrah. Ya, bahal hadal makna, jika seorang anak misalnya dia keluar dari lingkungan keluarga dia, dia mencari nafkah sendiri dan tidak bergantung dengan nafkah dari orang tua dia, maka orang tuanya tidak lagi punya keharusan, dia tidak punya kewajiban untuk memberikan zakatul fitrah bagi anak tersebut. Bahkan zakatul fitrah wajib bagi si anak dari hartanya, ya wajib bagi si anak tersebut dari hartanya. Untuk mana yang berbeda pula sebaliknya, jika seorang tua misalnya dia yang awalnya memberi nafkah kepada anaknya, kemudian karena usia lanjut dia berada pada tanggungan si anak, maka yang yatawalla nafkah siapa? Si anak tadi. Yang dikenakan keharusan untuk membayarkan nafkah adalah anak tersebut, maka dia juga lah yang harus melakukan zakatul fitrah atas orang tua dia. Ya, atas orang tua dia. Terus bagaimana dengan istri? Ya, fa mayoritas ulama menyebutkan tetap jika suami bertanggung jawab kepada nafkah sang istri tadi, maka dia juga yang mengeluarkan zakat atas sang istri. Ini khilafah dengan ahli zahir, ya berbeda dengan pandangan ulama zahiriyah termasuk Ibn Hazm rahmatullah alaih, yang beranggapan istri tetap mengeluarkan zakat fitrah atas diri dia, ya mengeluarkan zakat fitrah atas diri, diri dia. Dan furu dari masalah ini ala qawlu jumhur, ya maka semua yang masih masuk pada kategori istri hukuman, masuk pada kategori istri secara hukum syar'i, ya diantaranya istri yang dinikahi dengan nikah yang sahih, terus yang kedua mana istri yang dinikahi dengan nikah syubhat sebelum dipisah, ya dan istri yang dinikahi dengan nikah fasid, ini harus dibedakan ya, ya sebelum dipisahkan. Maka suami tadi atau suami yang menikahi wanita tersebut, ya ketika tiba waktu wujub sadaqatul fitr sebelum mereka dipisah, maka bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat bagi istrinya. Ketika seorang menikah misalnya tanpa adanya wali bagi si wanita, atau nikah sahih atau nikah fasid, nikah fasid pada kalangan Hanafiyah bahkan beranggapan ini sahih, tidak mengapa, dan mereka melemahkan tambahan hadis, ya mereka menambahkan hadis la nikaha illa biwali. Baik, fahada nikahul fasid indal jumhur. Tetapi ketika sudah terjadi akad nikah ijab dan kabul, dan keduanya tidak mengetahui hukum yang terjadi, misalnya bagi mereka yaitu keharusan atau fasakh, ya maka dia tetap suami bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat, zakatul fitrah. Termasuk juga dalam bab ini seorang wanita yang ditalak selain dari talak tiga, dari talak rujui, ya selain dari talak tiga atau talak rujui, tetap dikenakan keharusan bagi suami sebelum habis masa iddahnya untuk mengeluarkan zakatul fitrah atas istri dia. Ya adapun selain dari itu, yang wanita ditalak dengan talak tiga, ya wanita pada kasus mula'ana, ya dan wanita juga yang kasus khulu ala qawlu sahih di kalangan para fuqaha, bahwa kasus khulu ini berimbas ya pada fasakh an-nikah dan bukan talak, ya ya sahih adalah fasakh dan bukan talak, maka suami tidak memiliki keharusan yang tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakatul fitrah atas mada, atas istrinya tersebut. Dan juga di antara masalah yang seringkali disebutkan oleh kalangan ulama terkait dengan masalah ini, yakni masalah zakatul fitrah bagi janin, ya, bagi janin yang berada pada kandungan sang istri tadi, ya. Fa janin ala sahih di kalangan ulama, ini pendapat mayoritas kalangan ahli ilmu, bahwa janin tidak dikenakan zakat. Ya, janin tidak dikenakan zakatul fitrah. Ini pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah wal Malikiyah dan juga di kalangan Hanabila dan sebagian dari kalangan ahli Kufa atau mayoritas ulama ahli Kufa, ya. Fa mereka yang menyebutkan bahwa syarat dari zakatul fitrah itu adalah wujud. Adalah wujud hamba tersebut berada di al-kaun, berada di luaran sini. Atau ketika seseorang, misalnya seorang wanita melahirkan seorang anak, setelah waktu wujud sedekatul fitr, barulah kita katakan na'am, ya, dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat al-fitrah. Namun apabila sang istri itu melahirkan setelah waktu salat al-id, maka anak tersebut tidak dikenakan keharusan untuk mengeluarkan zakat zakatul fitrah, ala khilaf di kalangan ulama masalah waktu, ya, ala khilaf di kalangan ulama masalah waktu pengerjaan zakat sedekah al-fitr. Yang sahih bahwa sedekatul fitr itu hanya sah sampai seseorang mengerjakan salat salatul id. Alhada, ketika seorang wanita melahirkan setelah salatul id, ya, maka dia tidak dikenakan kewajiban untuk melakukan zakat, ya, zakatul fitrah. Dan ini juga pandangan yang dikuatkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi, ya, bahwa janin tidak dikenakan zakatul fitrah atau tidak wajib dikeluarkan zakat zakatul fitrah. Namun makna tidak wajib di sini bukan berarti tidak dikeluarkan zakatul fitrah ala ala jihatul istihbab. Nah, bukan berarti ketika seseorang hendak melakukan zakatul fitrah bagi janin dia itu tidak, itu dilarang lah. Tetap tidak mengapa, hanya saja tidak wajib. Hanya saja tidak, ya, tidak wajib. Dan ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam musannaf beliau bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu kat amara ayu adya kat adda sadaqatul fitri anil janin, yaitu anil hamal. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bahwa Utsman telah memutuskan untuk mengeluarkan zakatul fitrah dari seorang wanita hamil. Demikian halnya juga Ibn Abi Shaybah dalam musannaf beliau dan Abdul Razzaq pula dalam musannaf juga mengutip asar dari Sulaiman Ibn Yasar. Beliau juga mengemukakan hal yang serupa untuk mengeluarkan zakatul fitrah dari wanita, seorang wanita yang tengah hamil. Ya, dan juga diriwayatkan dari beberapa kalangan tabi'in, diantaranya dari Mujahid, dari Qatadah dan selain dari mereka, ya, dan bahkan Qatadah menyebutkan kanu dan mereka itu para sahabat dan tabi'in, ya, yu'adduna zakatul fitri anil janin, dan mereka itu para sahabat dan tabi'in, mereka juga mengeluarkan, ya, membayarkan zakatul fitrah dari janin atau dari wanita wanita hamil. Namun amalan sahabat ini pertama, ya, terdapat mukhalafah dari beberapa sahabat yang lain yang menolak untuk membayarkan atau tidak membayarkan zakatul fitrah dari janin. Itu pertama. Yang kedua, tidak adanya nas dari para sahabat yang mengindikasikan al-wujub. Semua hanya dari amalan mereka. Dan amalan para sahabat tidak sampai menunjukkan makna al-wujub. Tidak sampai menunjukkan makna al-wajib. Ya, apalagi mukhalafah di sini dari Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas, yang mana keduanya adalah perawi hadis zakatul fitrah, di mana keduanya berpendapat bahwa tidak ada keharusan untuk membayarkan zakatul fitrah bagi janin. Ya, jadi yang sahih wallahu taala alam bisawab, fa zakatul fitrah bagi janin tidaklah wajib, hanya saja masuk pada kategori sunnah mustahab. Ya, sunnah yang tidak mengapa seseorang membayarkan mana zakat fitrah, ya, zakatul fitrah tersebut. Nah. ثم قال هنا رحمة الله عليه قال هنا وهي صاع من القوت المتاد عن كل فرد والوجوب على سيد الأمر ومنفق الصغير ونهوه. Ini sudah kita terangkan, ya, masalah ini. Ya, selain dari masalah tilqud. Jadi sudah. Demikian juga besaran dari zakat al-fitrah itu satu sa' untuk semua jenis makanan indal jumhurul ulama. Ya, baik itu berupa kurma, beras, jagung, tepung terigu, ya, apa saja. Dan jenis makanan pokok yang ada pada suatu negeri, maka yang dikeluarkan besarannya adalah satu sa'. Ini berbeda dengan pendapat dari kalangan Hanafiyah dan juga diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan diriwayatkan dari beberapa kalangan sahabat, ya, dari seperti Asma binti Abi Bakar, dari Ibnu Abbas, dari Jabir, ya, dari juga Abdullah ibn Zubair, Abi Hurairah, bahkan juga merupakan Amr Utsman, di mana mereka para sahabat ini membolehkan mengeluarkan setengah sa', ya, membolehkan mengeluarkan setengah sa', ya, dari bur, dari gandum, ya, membolehkan satu setengah sa' dari gandum. Bahkan terdapat hadis yang diriwayatkan, ya, dari hadis Sa'labah, ya, Ibn Su'ayr Al-Udri, di mana beliau menyebutkan bahwa, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, telah mengeluarkan zakat atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu sadaqat al-fitr an kulli hurrin wa 'abdin, yakwaqadna zakat al-fitr li setiap hamba budak dan setiap orang yang merdeka, ya, an-nisfi sa'in min al-bur, keluarkanlah sebesar setengah sa' dari gandum, ya, setengah sa' dari gandum, wa sa'an min kulli ta'amin, pada sebuah riwayat wa sa'an min tamrin wa sa'an min syairin, kata dengan lafaz, ya, keluarkanlah zakat al-fitrah dari seorang yang merdeka atau seorang yang seorang hamba sahaya setengah sa' dari gandum, dari bur, terus satu sa' dari kurma dan satu sa' dari syair. Fa hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama. Hadis ini bahkan oleh Ibnu Daud dan selainnya terdapat perbincangan pada hadis ini, tetapi Syekh Albani rahmatullah alaihi di as-sahih menghasankan atau memasukkan hadis tersebut. La'alla i'timad beliau rahimahullahu taala karena banyaknya atsar dari sahabat. Ya, banyaknya atsar dari sahabat yang menunjukkan bahwa mereka membenarkan mengeluarkan setengah sa', ya, dari jenis gandum. Ya, dan juga adanya beberapa hadis mursal termasuk mursal Sa'id bin Musayyab, ya, yang juga disebutkan bahwa bolehnya mengeluarkan setengah sa' dari gandum. Fa hadza madzhab al-Hanafiyah. Mereka membolehkan mengeluarkan setengah sa' dari gandum. Ini berbeda dengan mayoritas ulama al-fuqaha, yang mana mereka mengatakan atau menyebutkan bahwa satu sa' itu berlaku bagi seluruh, ya, berlaku bagi seluruhnya. Ya, berlaku bagi, ya, seluruhnya. Ya, wassahi wallahu ta'ala alam. Fa untuk setiap makanan yang ada, ya, yang dikenakan kewajiban adalah satu sa'. Adapun untuk gandum, ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah pula, diperbolehkan setengah sa'. Sah sebagai zakat, zakat al-fitrah, hanya saja tentunya lebih utama untuk dilengkapi menjadi satu sa'. Dan takaran satu sa' untuk setiap makanan itu adalah arbatul amdad, yang empat mud dari takaran tangan orang dewasa, yang secara alas sahih juga, ya, yang ini disebutkan oleh beberapa kalangan ulama, ya, yang pernah sebutkan juga kemarin ini, ya, diantaranya Mada Syekh Tayyar rahmatullah alaih, yang punya pembahasan secara spesifik dalam menakar takaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau takaran yang dipergunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman setelahnya, yang kemudian dikonversi kepada takaran yang ada di zaman kita sekarang, baik itu takaran rital Iraqi, rital Damaskus, rital Madinah, atau takaran satu kulla, takaran satu mud, satu sa'. Beliau sebutkan bahasan yang masya Allah, Allah yujazihi khairan. Di mana takaran satu sa' ini dalam anggapan beliau itu setara dengan 2/4 kilogram, 2/4 kilogram untuk takaran kita zaman ini. Dan ini takaran yang lebih selamat, ya, ketimbang seseorang dia mengandalkan arbatul amdad masalah. Yang ini arba mud, 4 mud, ya, beras. Kalau kita mengambil pendapat para ulama yang ada, arbatul amdad di sini takarannya takaran orang dewasa pertengahan. Masalahnya sekarang antara satu negeri dengan negeri yang lainnya berbeda. Orang-orang di jazirah misalnya cenderung tangan mereka mungkin dua kali tangannya antum mungkin, ya? Nah, mungkin negeri kita berbeda. Ya mungkin negeri yang lain ada yang lebih kecil malahan. Kalau untuk kita jadikan takaran standar arbatul amdad itu akan sulit. Ya akan sulit untuk mencapai takaran yang sama tadi. Lagian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan satu sa' itu arbatul amdad yang kemudian difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, yakni yang ada pada zaman tersebut. Pada zaman tersebut. Lidhalika konversi kepada kilogram ini lebih utama. Takarannya sekitar 2/4 kilo, 2/4 kilogram. 2/4 kilogram. Ada menyebutkan ya hampir 3 kilogram untuk satu sa'. Ini fatwa dari Syekh Ibn Baz rahmatullah alaihi lajna daimah. Ya, ada yang menyebutkan takarannya itu hampir 2,5 kilogram. Ini afta bihi Syekh Ibn Utsaimin. Dia mentaksir sekitar 2,4 kilogram. Dan juga setahu ana lajna bahas di Azhar Kairo itu sekitar 2,5 kilogram. Jadi ala kullin ikhwanna jami'an, apabila seseorang, ini kita bicara tentang kadar wujub, apabila seseorang misalnya ya dia sudah memiliki kelebihan bahan makanan 2/4 kilogram pada satu hari, ala kalau misalnya kita anggap tadi lebih tepat ya, dan ini mimbabu tahari kehati-hatian, maka dia sudah harus mengeluarkan zakatul fitrah. Jelas sampai di sini. Namun bagi seseorang yang punya kelapangan, lebih utama dia keluarkan berapa? Hampir 3 kilogram. Untuk kehati-hatian juga. Jadi sebagai ukuran tahari kita. Ya, ukuran kehati-hatian kita. Jadi bagi seseorang yang fakir misalnya, dia miskin, terus mendapatkan harta, mendapatkan beras, makanan pokok pada hari itu, dan cukup untuk diri ada lebihnya, lebihnya belum sampai 3 kilogram misalnya, cuma sampai 2/4, tetap keluarkan 2/4 itu untuk zakatul fitrah. Jelas sampai di sini. Ya ini untuk takaran satu sa' zakat, ya zakatul fitrah. Ya untuk satu sa' zakat al fitrah. Ya. Thumma qala huna rahmatullah alaihi. Ya. Wal wujubu ala sayyidil abdi wa munfiqis saghir. Ini sudah kita bahas. Ya bahwa yang bertanggung jawab mengeluarkan zakatul fitrah itu bagi hamba, bagi budak yang mengeluarkannya adalah siapa? Tuan dia. Tuan dia. Kalau seorang hamba ini mukatib, Aish malanya mukatib, artinya dia sudah bayarkan harga dia misalnya, setengahnya merdeka, setengahnya belum, terus tanggungan zakat fitrahnya sampai yang nanggung setengah-setengah. Jadi mud dan dua mud untuk si siapa? Si tuan dia, dan dua mud untuk siapa? Untuk hamba tuan dia. Ya? Dan ataukah disesuaikan dengan kadar atau takaran berapa yang sudah dibebaskan hamba sahaya tersebut. Kalau sudah bayarkan misalnya jauh lebih besar, misalnya 80% dari harga dia sudah bayarkan, pada sini kita mengacu kepada aglabiyah. Nah, tidak mengapa hamba sahaya ini dia membayarkan zakatul fitrah untuk diri dia sendiri. Demikian juga sebaliknya. Ya, namun jikalau hendak ditakar dengan takaran yang tepat, maka dibuat perbandingan yang setara. Wa munfiqis saghiri wa nahwihi, ini sudah bahas bahwa anak kecil, istri yang dia berada di dalam pemberian nafkah seorang wali dia atau suami dia, maka bertanggung jawab pada zakat dia adalah ya wali tersebut. Ya. Summa qala rahmatullah alaihi. Selanjutnya berkata rahimahullahu taala, wa yakunu ikhrajuka qabla salatil id. Ya. Dan zakatul fitrah ini dikeluarkan, wa yakunu ikhrajuha qabla salatil id. Ya. Jadi dikeluarkan ini berkaitan dengan akhir waktu, ya. Ya akhir waktu seseorang, ya dia boleh mengeluarkan zakatul fitrah. Ya seorang dia boleh mengeluarkan waktu zakatul fitrah. Falebih dari waktu tersebut tidak diperbolehkan. Ya, dia tidak diperbolehkan, dan ini pendapat tersebut, ya pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Ya bahwa akhir waktu zakatul fitrah itu pada waktu salatul id. Ya, berbeda hanya dengan kalangan Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan akhir waktu adalah terbenamnya matahari pada hari tanggal 1 Syawal, pada hari Id. Jadi memanjang. Dan para fuqaha ini mereka berdalil, kalangan Hanabila dan Hanafiya ini berdalil dengan hadis-hadis yang penyebutan Yaumul Id. Ya? Dari hadis Abdullah bin Umar misalnya, wa amara an tu'addiya, ya, wa amara an tu'addiya ya fil Id. Disebutkan yang penyebutan mada waktu al-Id. Ya, dan mereka juga berdalil dengan kalimat tu'matan limasakin, dan juga dengan hadis aghnuhum hadal yaum, ya, bahwa itu memberi makan pada orang miskin itu pada waktu al-Id. Aghnuhum, dan cukupkanlah mereka pada hari ini. Kata mereka dalam dimaksud dengan hari Id itu awal hari sampai akhir akhir hari. Karena itulah kalangan Hanabila di antara furu' mereka, ya, diperbolehkan membayarkan zakatul fitrah walaupun setelah salatul Id. Walaupun setelah salat, ya, salatul Id. Jelas sampai di sini, yaitu sampai matahari sebelum terbenam. Fa sebagian juga di antara kalangan ahli Kufah, dari kalangan Hanafi dan antara furu' mereka, mereka menyebutkan bahwa diperbolehkan sampai akhir waktu pengerjaan salatul Id. Dan kapan akhir pengerjaan salatul Id? Sebelum duhur. Dia kata mereka berakhir pada waktu duhur. Berakhir pada waktu duhur. Walaupun salatul Id dikerjakan di awal pagi. Dikerjakan di awal awal pagi. Namun ini bukan pendapat yang masyhur di kalangan Al-Hanafiyah. Yang masyhur di kalangan mereka itu dipanjangkan sampai satu hari. Satu hari penuh. Berdalil dengan hadis-hadis yang ada penyebutan salat, ya, salatul Id. Ya, penyebutan mata salat, ya, salatul Id. Wadih ada. Tetapi yang sahih wallahu ta'ala alam bisawab, ya, berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas, ya, berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, faman addaha qabla salat, ya, fahiyya zakatun maqbula, faman addaha ba'da salati fahiyya sadaqatun minas sadaqat. Ya, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum waktu salatul Id, maka zakatul fitrah ini terhitung sebagai zakat yang diterima, yang makbula. Adapun jika dibayarkan setelah waktu salat, maka ini tidak ubahnya dengan sedekah yang lain. Sedekah, ya, yang lain itu terhitung sebagai zakat yang biasa, bukan masuk kategori zakat, ya, zakatul fitrah. Ya, dan juga pada hadis Abdullah bin Umar disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tu'addiya qabla khurujin nasi ila salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, ya, pada zakatul fitri agar dibayarkan sebelum seseorang berangkat menuju salat, salatul Id. Jadi akhir waktu salat pengeluaran zakatul fitr yaitu sampai seseorang mengerjakan salat, ya, salatul Id. Yang jadi patokan adalah salat yang ada di kampung dia, di hayy dia, di lingkungan dia, bukan di lingkungan yang lain, bukan lingkungan yang, ya, yang lainnya lah, yang berada di lingkungan tersebut, ya, walaupun misalnya di tempat yang lain berbeda, ya, ini akhir waktu. Sementara waktu wujud, waktu kapan diwajibkan zakatul fitr ini bagi mukallaf, ya, fa waktu wujud ini setelah terbenamnya matahari di hari akhir Ramadan. Jadi secara implisit dari hadis Abdullah ibn Umar disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri min Ramadan. Fa min di sini saya sebutkan juga kemarin itu min intilaqi, yaitu intilaqan setelah berakhirnya Ramadan. Jadi apabila berakhir Ramadan maka dikeluarkan zakat, zakatul fitr sebagai seolah-olah sebagai sesuatu yang menjadi keharusan pada waktu itu. Jadi difahami oleh mayoritas jamahir ulama bahwa akhir waktu zakatul fitr yaitu terbenamnya matahari pada akhir hari pada bulan Ramadan. Ini waktu al-wujub. Ya, adapun waktu jawaz, waktu jawaz, ya, ini ada beberapa riwayat yang ada diperbolehkan diawalkan pengeluaran zakatul fitrah ini 2 hari, 3 hari, ya, sebelum waktu salat. Ya, dia boleh diawalkan. Boleh diawalkan dia bayarkan zakatul fitrah 2 hari lebih awal, ya, dari waktu al-wujub, dan ini tidak, ya, tidak mengapa. Adapun sebagian yang menganggapan bahwa diperbolehkan sejak awal Ramadan, tidak terdapat atsar yang sahih yang menguatkan pandangan tersebut. Sebagian besar atsar yang ada dari para sahabat dan tabi'in, kebolehan itu paling panjang atau paling dikedepankan hanya 3 hari. Ini paling banyak riwayat yang ada. Ya, jadi apabila kita mengambil rukhsah para ulama dalam bab ini, ya karena hajat tertentu ya, atau yang selainnya, tidak mengapa kita keluarkan lebih awal sehari. Ya, jika tidak memungkinkan mungkin 2 hari. Jika tidak memungkinkan mungkin 3 hari lebih awal untuk dibayarkan zakat, ya zakatul fitrah. Ya, itu berkaitan dengan pembayaran zakat, ya zakatul fitrah. Ya. Tsumma qala huna rahmatullah alaihi, "Wa man la yajid ziyadatan ala quti yawmihi wa lailatihi fala fitrata alaihi." Dan barang siapa yang tidak mendapatkan nilai lebih atau kadar lebih dari makanan pokok dia pada hari di mana dia diwajibkan untuk membayarkan zakatul fitrah, artinya mungkin sebelumnya dia punya kelebihan, mungkin 2 hari 3 hari sebelum berakhirnya Ramadan dia punya kelebihan harta, qadar Allah talaf, qadar Allah harta dia sebelum waktu wujub hartanya hilang, mungkin dia kerampokan, mungkin dia kena musibah kebakaran atau gimana. Ketika tiba waktu wujub dia memiliki harta, apa hukumnya? Tidak dikeluarkan zakat, zakatul fitrah. Dikeluarkan zakat, ya zakatul fitrah. Jadi maksudnya di sini kalimat kutu, ya kutu ayyaumihi, dia tidak memiliki kecukupan pada hari, ya pada hari itu. Ya, tapi masya Allah Taala. Ya ini disadur dari makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya agmuhu fi hadzal yawm. Ya cukupkanlah mereka pada hari hari tersebut. Jadi kategori seseorang ini dia melakukan zakatul fitrah apabila dia bisa memberikan kecukupan, dan ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang dia sudah memiliki kecukupan sebelum ya sebelumnya. Dan juga disebutkan pada hadis Mu'adz ibn Jabal ya tentang kewajiban zakat, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara fuqaraihim. Bahwa zakat ini hanya menjadi wajib, zakat apa saja yang diambil dari mereka yang berkecukupan, mereka yang memiliki harta dan diberikan kepada kalangan fakir di antara mereka. Ya. Tayyib masyaallah taala. Ya. Tayyib, dan juga terdapat dari hadis Abdullah bin Sa'labah ya dengan sanad yang hasan. Ya. Nah, walaupun ada kalam juga dari ulama terhadap hadis ini. Ya, namun beberapa kalangan ahli ilmu menghasankan. Amma syekhna Syekh Mukbir rahmatullahi mendhaifkan hadis tersebut dari hadis Sa'labah bin Abdullah yang hampir serupa dengan hadis Abdullah ibn Umar tentang kewajiban zakatul fitrah, hanya saja pada akhir hadis disebutkan wa amma ghaniyukum fayuzakkihi Allah ya wa amma faqiruhum fayaruddallahu alaihi aktsara ma ata. Adapun mereka yang cukup pada hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau membersihkan dia, atau Allah yang akan memberi zakat bagi dia. Adapun yang fakir, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan bagi hamba tersebut. Jadi umdahnya kita patokan kita pada zakatul fitrah adalah al-ghina. Al-ghina yang dimaksud, kena disebutkan kalimatu min at-ta'am. Dan juga pada hadis yang lain yang disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar tentang zakatul fitrah, tukhratu lis-sha'im wa tu'matan lil-masakin. Ketika disebutkan sebagai pemakanan bagi orang miskin, maka panduan kita pada kecukupan pada zakatul fitrah ini pada kadar makanan yang dimiliki oleh seorang al-mukallaf. Apabila dia mencukupi makanan tersebut, mencukupi bagi dia, maka dianggap dia sebagai seorang yang mampu. Baik. Terus jika seseorang misalnya ya, dia tayassara ba'da waktu wujub. Ya, ba'da kana musiran. Dia mendapatkan kelapangan harta sebelum yang mana sebelumnya dia tidak, sebaliknya dari masalah kita tadi, dia sebelumnya miskin kata Allah masyafaal, dia enggak punya harta sama sekali, sahur di rumah tetangga, buka puasa di masjid misalnya ya, ada yang seperti itu dan kalau tetangga sih enggak, buka puasanya di masjid ya sudah dirapel dengan sahurnya. Mereka yang enggak memiliki harta seperti ini. Namun setelah waktu wujub di awal pagi Ramadan, di awal pagi satu Syawal, dia mendapatkan kecukupan. Apakah dikeluarkan zakatnya? Fal jumhur la. Mayoritas ulama dari empat mazhab yang ada tidak. Kecuali salah satu riwayat di mazhab Al-Hanabila, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Apabila dia tayassara atau dia mendapatkan kemudahan ya pada setelah waktu al-wujub, maka dia boleh mengeluarkan zakat, zakatul fitrah untuk dia. Tetapi apakah wajib? Ya sahih tidak. Ya sahih tidak wa? Tidak wajib. Karena waktu wujub menjadi patokan. Yang menjadi patokan di mana seseorang itu dia mengeluarkan zakat, ya zakatul fitrah. Sementara ini sudah keluar dari waktu, ya waktu al-wujub. Ya ini tentang waktu pengeluaran zakat, ya zakatul fitrah. Ya, dan selanjutnya tentang musrifuz zakat. Wa musrifuz zakatul fitrah, musrifuz zakat. Hatta qala Asy-Syaukani rahmatullah alaihi. Ya, dan ini pandangan yang dianut oleh kalangan Hanabila juga. Ya, dan beberapa kalangan ahli ilm. Ya, mereka beranggapan bahwa musrifuz zakat ini pandangannya Hanabila sendiri. Hanya saja Syekh Islam Ibn Qayyim dan beberapa muhakkikin di kalangan Hanabila ya tidak mengambil pendapat ini dan mengambil riwayat yang lainnya. Mengambil riwayat yang lainnya. Ya, fa mereka beranggapan bahwa ini pendapat Syaukani rahmatullah alaihi, ya, bahwa yang berhak mendapatkan zakatul fitrah yaitu semua yang tersebut, ya, semua yang tersebut pada firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah zakat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala mada? Ya. Ya innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha ya tayyib al mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin dan seterusnya. Ini musrifuz zakat dari 8 asnaf. Itu kalangan kaum fakir miskin, ya, kalangan amil zakat, setelah itu siapa lagi? Mu'allafa qulubuhum al gharim, mereka yang punya hutang, terus wa fir riqab, hamba sahaya yang keinginan untuk membebaskan diri dia perbudakan dari perbudakan, terus mereka yang fisabilillah, jihad fisabilillah dan ibni sabil, ya, fa ini mereka yang berhak mendapatkan zakat secara umum. Fa mereka berdalil bahwa ayat ini juga mencakup zakatul fitrah, ya, mencakup zakatul fitrah, dan penyebutan kalangan fakir miskin pada hadis-hadis tentang zakatul fitrah pada kalimat tu'mat lil masakin, kata mereka hada min bab tansis la takhsis. Bab tansis yaitu penegasan. Kalau misalnya masih ada kaum fakir miskin, jangan berikan kepada yang lain. Berikan dulu kepada kaum fakir miskin. Namun apabila ya tidak terdapat seorang fakir masalah di suatu negeri, tetapi di situ ada mu'allafa qulubuhum, berikan kepada mu'allafa qulubuhum. Walaupun kanan-kanannya, walaupun dia orang kaya, ya, misalnya seorang musafir, seorang ibnu sabil, atau seorang yang mujahid fi sabilillah, fa apabila tidak terdapat orang miskin, baru diberikan kepada mereka. Sama halnya kepada gharimin. Fa ini pandangan dari kalangan Hanabila dan selain dari mereka. Adapun kalangan Hanafi dan ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa yang berhak atau hanya berhak mendapatkan zakatul fitrah hanyalah dari kalangan kaum fakir dan miskin saja. Selainnya tidak. Selainnya tidak. Dan mereka berdalil dengan kalimat tu'mata lil masakin. Ya, tu'mata lil masakin itu hanya untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Ya, untuk orang-orang miskin. Dan mereka juga mengatakan bahwa pada dasarnya ya zakatul fitrah ini lil badan, ini lil mal. Wa zakatul fitrah dikeluarkan itu untuk mengembalikan seseorang pada fitrah dia. Itu fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Ai kaitannya dengan pembersihan jiwa dari al-muzakki, bukan pada harta dia. Dan ini yang berbeda maknanya dengan zakatul mal. Berbeda maknanya dengan zakat, ya zakatul mal. Karena itulah kalangan Hanafi dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa yang berhak mendapatkan zakatul fitrah yaitu yang berhak mendapatkan kafarah. Karena sama-sama mengacu kepada pembersihan bagi ya hamba itu sendiri, bukan kepada harta dia. Ya, dan ini pendapat yang tepat insyaallah, hanya diberikan kepada kalangan fakir dan miskin. Fa kembangan masalah ini ada Ya, kemarin masalah ini ada. Lalu masalah di suatu negeri, suatu tempat misalnya, tidak terdapat seorang fakir miskin. Terdapat seorang fakir miskin. Ya, adanya asnaf yang lain, kategori yang lain. Gharimin misalnya. Ya, musafir misalnya. Tolak kalangan talabatul ilm yang safar dari negeri dia. Ya. Sementara di negeri yang lain, di tempat yang lain ada kaum fakir. Tapi bolehkah seseorang dia yang mengirim zakat fitrah dia ke tempat yang lain tersebut, ataukah dialihkan kepada asnaf yang lainnya? Jadi kalau kita melihat pendapat yang pertama, bahwa zakat fitrah itu masrifnya masrif zakat, zakat fitrah ini, ya, yang berhak mendapatkan zakat fitrah, yakni mereka yang berhak mendapatkan zakatul mal, tentunya kalau tidak terdapat fakir miskin, diserahkan kepada yang lainnya. Dilihat mereka berutang terlebih dahulu yang membutuhkan, setelah itu dilihat ya kalangan amilul zakat, terus dilihat lagi mereka yang fi sabilillah, terus mereka yang ibnu sabil, ya, diserahkan kepada asnaf yang lainnya tadi. Namun ala ra'yu yang kedua, apabila pada suatu tempat tidak terdapat kalangan fakir miskin sama sekali, maka zakatnya diberikan kepada tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Jadi kembali lagi masalah yang sering dibahas oleh kalangan ulama, masalah naklu zakat. Apakah boleh seseorang dia memindahkan zakat dari suatu negeri ke negeri yang lain atau tidak? Ya, kalau kita lihat masalah yang ada pada zakat fitrah, tentunya keharusannya ada karena adanya hajat. Ya, adanya hajat dan sifatnya darurat harus ditunaikan kepada kalangan fakir dan miskin. Ya, jelas sampai di sini. Baik. Adapun tentang nakal zakat secara umum nanti kita bahas insyaallah di pembahasan tentang zakat yang lain. Baik, masyaallah. Demikian halnya juga ketika harus misalnya kita memberikan zakat fitrah ke tempat yang lain. Ya, apabila hajat dan darurat ya telah memungkinkan kita mengirim ya makanan pokok ya kita hendak makan zakatnya. Dan mau tidak mau harus ditukar dengan nilai misalnya dengan uang atau yang semisal, tidak mengapa, ya, tidak mengapa ditukar dengan uang apabila itu memang dibutuhkan. Hal itu dibutuhkan, dan ini pendapat yang paling pertengahan dari dua pandangan para fuqaha, di mana mayoritas ulama melarang dan tidak membolehkan adanya pergantian makanan pokok dari zakatul fitrah ke uang, sementara Hanafiya membolehkan secara mutlak, bahkan beranggapan uang itu lebih utama karena lebih memudahkan bagi kalangan fakir dan miskin untuk membeli makanan mereka. Tapi yang sahih, yang pertengahan yang saya sebutkan tadi, yang dipilih oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi, ini juga salah satu riwayat di madzhab Imam Ahmad, ya, tidak mengapa ya diganti dengan uang apabila dibutuhkan dalam kondisi darurat, di mana tidak memungkinkan seseorang untuk mengalihkan zakat fitrah dia ke tempat lain kecuali apabila dikonversi dalam bentuk uang, atau dipastikan juga bahwa uang ini nantinya akan diberikan makanan yang makanan pokok lantas dibagi kepada kalangan kaum fakir miskin. Dan yang lebih utama, dan ini amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, datang dari hadis Ibnu Waqqas, dari hadis Ibnu Umar juga, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan selainnya di atar-atar mereka, lebih utama memberikan zakat fitrah langsung kepada kaum fakir tersebut. Ya, makanya Nabi sebutkan an tu'addi az-zakatu ya qabla an yakhruju ila shalah. Ya, agar zakat dikeluarkan itu oleh para kaum muslimin sebelum mereka keluar menuju shalah. Jadi lebih utama dikeluarkan oleh mereka sendiri. Bahkan oleh mereka ya sendiri dan tidak diwakilkan. Tidak diwakilkan kecuali apabila kemaslahatan yang lebih besar. Tidak mengapa seseorang dia mewakilkan zakat fitrah dia ke lembaga tertentu atau ke komunitas tertentu atau masjid yang mengelola pembagian zakat al-fitrah. Hanya saja tentunya diutamakan untuk memilih masjid yang lebih mendekati sunnah dalam pembayaran zakat, ya, zakat al-fitrah, dan lebih amanah. Ya, demikian pembahasan atau akhir bahasan kita tentang zakat al-fitrah. فنكتفي إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. Ya, jadi kalangan fakir atau miskin, sebenarnya kategori mereka berdekatan. Yaitu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok dia pada satu hari. Itu kategori daripada zakat fitrah. Ya, sementara kategori fakir miskin secara umum, ya, yang disebutkan oleh kalangan fuqaha, jadi mereka tidak mencukupi kebutuhan harian dia, ya, sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu atau pada sebagian besar waktu dia, ya, misalnya mereka mungkin seseorang dia punya gaji di awal bulan misalnya, kalau diakumulasi dalam 30 hari, itu tidak akan mencukupi bagi dia untuk makan dan minum untuk dia dan anak-anaknya. Maka kategorinya kan, kategorinya fakir miskin. Ya mungkin pada hari pertama, hari kedua dia bisa beli macam-macam. Namun setelah satu pekan, ya buka puasa di masjid. Terkadang seperti itu. Ya jadi ini tetap masuk kategori fakir dan miskin. Iya, itu kalau kategori zakat secara keseluruhan. Kenapa pada zakat al-fitr dibedakan makna fakir dan miskin di sini? Walaupun makna fakir miskin pada zakat al-fitr itu sebenarnya maksud cakupan umum kalimatul fakir dan miskin pada zakat. Hanya saja lebih spesifik. Karena pada zakatul fitrah yang diperhatikan adalah yang sebagai pembersih dari seorang mukallaf ketika dia berpuasa. Kaitannya dengan si mukallaf itu sendiri, bukan pada harta dia. Karena itulah yang ditinjau nantinya, ya, kaitannya dengan hamba tadi, apakah pada hari tersebut, ya, dia kategori tidak dia mampu untuk makan dan minum atau tidak. Ya Allah taala misawab. Soalnya logikanya sederhana ya, dari urfnya atau kondisi seseorang kita bisa tebak dia fakir atau dia miskin. Ya kalau tidak, tentunya bisa bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar, ya, tentang kondisi fulan atau alan, apakah dia berkecukupan atau tidak. Kalau jawabannya tidak, tentu masuk kategori fakir. Ya ini biasanya kalau di zaman kita sekarang terlalu nampak, mungkin fakir miskin terlalu kelihatan. Di zaman-zaman terdahulu tidak. Yang terdahulu banyak kalangan sahabat, mereka ya lebih menampakkan kecukupan walaupun tidak mampu. Ya. Tayib. Ya, dan ini semua membab ta'affuf mereka. Mereka karena menjaga kehormatan mereka, mereka tidak menampakkan bahwa diri mereka tidak berkecukupan. Ya, kadang-kadang jangan terpedaya juga dengan penampilan zahir seseorang. Ya, karena seseorang dia punya HP 3, kacamata yang macam, terus punya perawat, tapi semuanya anugerah semua. Dia jangan sampai terpedaya seperti lihat, tanyakan kepada tetangga dia. Jadi ini termasuk kalangan fakir atau tidak? Ya, atau juga bisa melihat dari interaksi dia dalam bidang sosial dia, ekonomi dia segala macam, bisa kelihatan. Apakah dia punya banyak utang di luar? Ataukah dia sering lebih berharap pemberian atau tidak? Ya, fa'antum bisa melihat bahwa dia ini fakir atau bukan. Tapi sebagian juga di kalangan ulama muasirin, ya, banyak menakar secara umum, ya, untuk zakat secara umum itu pada kategori takaran yang diberlakukan pada suatu negeri. Misalnya kalau kita dibahasakannya UMR, ya, kalau misalnya UMR-nya 2 juta sekian, dia dapat bulannya cuma 1 juta per bulan, miskin gak kira-kira? Hah? Miskin kalau penghasilan dia cuma dari hasil kerja dia saja, ya kan? Kecuali udah punya kerja yang lain, ya, mungkin kategori miskin bisa ditakar dari hal tersebut. Ya wallahu ta'ala ala ahkam isawa. Berarti kalau kayak ada yang suka bantu gitu di rumah, pembantu segala macam, iya, bisa termasuk. Kecuali kalau antum gaji di MMR. Jadi ingat babi dua. Kalau ada seseorang, dia seorang tahanan di sebuah penjara, dia sendiri sudah nggak berhubungan lagi sama keluarga dia atau saudara.